Masih bareng UKM Dajas di sini. Masih diturutin juga ya permintaan-permintaan dari panitia di sini. Yang bisa nyanyi lagu ini nanti nyanyi bareng ya. Oke. Ayo sayang cantik-cantik. Kita jingrak-jingrak bareng ya. Cinta dua dunia, berapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh yeah. Sunapu.